Kerana Allah murka dan berdosa pula, banyak hikmah dan pengajaran, jadikan teman di kala sendirian. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al channel.